الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. والحديث 1705. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي نضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم قال أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن الوليد بن هشام عن أبي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan hadis kita, hadis yang ketujuh dari bab salat nafilah berdiri atau duduk atau dan melakukannya pada sebagian rakaat kadang berdiri atau sebagiannya duduk. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalis. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Beliau membaca, yakni bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan surat. Wa huwa jalis, dia adalah duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayah. Ketika tersisa dari bacaannya seukuran 30 atau 40 ayat. Qama, beliau berdiri. Faqara'a wa huwa qa'imun, beliau membaca dalam keadaan berdiri. Summa raka'a, kemudian beliau ruku. Summa sajada, beliau sujud. Summa yaf'alu min raka'ati thaniyah mithla dhalik, kemudian beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya bolehnya fihi jawazu raka'atil wahidah ba'duha min qiyamin wa ba'duha min qu'ud. Ini menunjukkan bahwa dalam satu rakaat sebagiannya boleh berdiri dan sebagiannya juga boleh duduk. Kalau hadis yang sebelumnya bahwasanya Aisyah mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi syai'in fi salati al-laili jalisan hatta idza kabura hatta idza kabira qara'a jalisan hatta idza baqiya 'alaihi min as-salati 30 aw 40 ayah qama faqra'ahunna tsumma raka'a. Jadi aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang membaca dalam salat sama sekali sementara beliau duduk. Ya, sampai beliau sudah berumur, beliau membaca, beliau sedang duduk. Nah, maka hadis yang di atas menunjukkan bahwa bolehnya keadaan satu rakaat dengan dua keadaan. Separohnya duduk, separohnya berdiri. Atau sebagiannya duduk, sebagian berdiri. Dan ini adalah menurut wahuwa madhabuna wa madhabu Malik wa Hanifah wa amatul ulama. Ini adalah pendapat kami, yakni madhab Syafi'i dan madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab umumnya para ulama. Sawa'an qama thumma qa'ada atau qa'ada thumma qama. Baik dia itu pertamanya berdiri lalu dia duduk, atau diawali dengan duduk kemudian dia berdiri. Ya. Wa man ba'du salaf, sebagian salaf melarangnya. Wahuwa ghalat, kata Imam Syafi'i, ini ada kata Imam Nawawi, ini adalah sebuah keliru. Wa haka al-qadi an Abi Yusuf wa Muhammad sahib Abi Hanifa fi akhirin karahat al-qu'ud ba'da al-qiyam walau nawa al-qiyam thumma arada an yajlis jaza 'indana wa 'inda al-jumhur. Qadi 'Iyad, dia mengkisahkan dari meriwayatkan dari Abi Yusuf dan Muhammad, ini adalah dua murid Abu Hanifah yang terkenal. Mereka mengatakan bahwa makruh hukumnya duduk setelah berdiri. Dan kalau seandainya dia niatkan berdiri kemudian dia duduk, dia ingin duduk, boleh menurut kami, yakni Syafi'iyah, dan menurut jumhur. Wa jawazahu min al-Malikiyah Ibnu Qasim wa manahu ashab. Dibolehkan oleh Ibnu Qasim dari Malikiyah dan Ashab melarangnya. Intinya Imam Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Walhasil secara umum dan adanya hadis di atas menunjukkan bahwa seorang dalam sholat sunatnya dia boleh berdiri, diawali dengan berdiri, kemudian separuh dari berdirinya kemudian duduk dan dia lanjutkan membacanya, bacaan dia duduk, kemudian dia lanjutkan dengan ruku dalam keadaan duduk, maka itu boleh. Ya, kalau begitu misalkan ada orang yang sholat terawih, ya, ikut sholat terawih, terlalu panjang bacaannya, silakan dia duduk. Ya. Atau dari awal dia duduk, diperkirakan imamnya ini sudah mau menyelesaikan bacaannya, dia berdiri. Mengikuti bacaan imam, kemudian dia ruku. Ya. Jadi itu bisa dilakukan. Dan Nabi melakukannya. Ada contohnya. Baik. Hadis berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra wa huwa qa'idun. Fa idza arada an yarka' qama qadra ma yaqra'u insanun 40 ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan dia dalam keadaan duduk. Apabila ingin ruku, beliau berdiri seukuran seseorang membaca 40 ayat. 40 ayat cukup lama juga ya. Ya. Apalagi kalau ayatnya yang panjang-panjang semua. Berarti duduknya lebih lama gitu kan. Nah, di sini Imam Nawawi dia mengatakan hadza dalilun ala istihbab tatwilil qiyami fin nafilah. Di sini ini adalah dalil dianjurkan memperlama atau memperpanjang berdiri di waktu sholat sunat. Ini sholat sunatnya, sholat malamnya, banyakkan, dipanjangkan bacaannya. Apa yang terjadi dengan Ibnu Abbas? Nabi sholat malam, Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah, istri Nabi, dan itu adalah bibinya oleh Ibnu Abbas. Nabi bangun, sholat malam, diikuti oleh Ibnu Abbas. Nabi sholat, kemudian Ibnu Abbas akhirnya sholat. Gak ada kesepakatan ya. Gak ada kesepakatan dari awal. Berdiri, lalu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Lalu Nabi putarkan dia untuk memposisikan dia di sebelah kanan. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah. Ketika mau selesai membacanya, Ibnu Abbas mengatakan dalam hatinya, ini Nabi mau rukuk lagi nih. Lalu Nabi pindah membaca surah An-Nisa. Sudah hampir selesai membaca surah An-Nisa, dibilang ini rukuk lagi Nabi. Kemudian beliau pindah ke dalam surah Ali Imran. Berapa juz itu? 5 juz. Nah, berarti lama, 1 rakaat. Baik. Nah, kalau misalkan imam 1 rakaat aja, 1/4 hizib aja sudah, ya kaki kita sudah berat. Waduh, saya mau kecapean duduk. Boleh. Ya. Wa annahu afdalu min takthir ar-raka'ati fi dhalika az-zaman. Bahwasanya memanjangkan, melamakan berdiri, berarti panjang bacaannya atau lama berdirinya, itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaat pada zaman itu. Ya, kalau kita bacaannya pendek, berdirinya singkat, tapi banyak rakaatnya. Ya. Jadi memperlama bacaan, memperlama berdiri lebih afdol daripada memperbanyak rakaat. Waqad taqaddamat al-mas'alatu mabsuutah. Pembahasan ini telah berlalu secara perinci. Wa dzakarna ikhtilaf al-ulama fiihima, dan telah kita sebut perbedaan ulama dalamnya. Wa anna madhhab asy-Syafi'i tafdhilul qiyam. Bahwasanya madhhab Syafi'i lebih mendahulukan berdiri daripada banyak rakaat. Yakni madhhab Syafi'i menilai melambatkan atau memanjangkan bacaan itu lebih baik daripada memperbanyak rakaatnya. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala haddathana Ibnu Numair, qala haddathana Muhammad ibn Bishr, qala haddathana Muhammad ibn Amr, qala haddathani Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibn Waqqas, qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha, كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد ابن زري عن سعيد الجريري عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وقال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثني محمد بن حاتم وهارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس. نعم. حديث berikutnya dari Alqamah bin Waqqas قال قلت لعائشة aku mengatakan kepada Aisyah كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قال يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. Bagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat yang mana dia salatnya duduk? Aisyah mengatakan beliau membaca fihima di dalam dua rakaat itu fa idza arada an yarka apabila dia ingin ruku qama faraka. Apabila dia ingin ruku maka dia berdiri dari duduknya lalu dia ruku. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan duduk. Apabila dia ingin ruku maka beliau berdiri dan ruku seperti orang salat biasa. Kemudian juga ini dari Abdullah bin Syaqiq. Hadis yang ke-10 dari bab ini. Qal qultu li Aisyah hal kana an-nabiyyu yusalli hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'idun qalat na'am ba'dama hatamahu an-nas. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan dia dalam keadaan duduk? Aisyah mengatakan iya, setelah manusia menilainya sudah tua. Hatoma yaitu yabis, yakni sudah kering. Ya. Di dalam tafsirnya hatama fulanan ahluhu idza kabur aw idza kabira fihim ka'annahu lamma hamalahu min umurihim wa athqalihim wal i'tina'i bi masalihim sayyaruhu shaykhan mahtuma hatama fulanan ahluhu, keluarganya menjadikan orang ini hatam, yakni apabila dia sudah tua, ya, seakan-akan semua beban urusannya dia ngaturnya, beban dan perhatiannya kepada kemaslahatan mereka semuanya dia pikul, sehingga mereka jadikan dia adalah syaikhan mahtuman, yakni yabis, yabis itu seorang syekh yang sudah tua gitu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk ketika beliau sudah berumur. Kemudian juga pada hadis yang ke 12 dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman, dia memberitahukan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahukannya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana katsirun min salatihi wa huwa jalis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat sampai kebanyakan dari salatnya di mana beliau salatnya duduk. Ini dalam salat, dalam salat sunat. Ya, nah ini menunjukkan bahwa salat sunat boleh duduk dan boleh berdiri, ya, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.